Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Qala Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala في باب الصدق حديث الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصته هرقل بركات إمام نووي رحمه تعالى dari أبو سفيان Sahra bin Harb radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjangnya, hadisnya yang panjang dalam kisah perjumpaan beliau dengan Heraklus sebelum beliau Islam. Qala Heraklu, berkata Heraklu, famadza ya'murukum, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diringkas. Maka ditanyakan oleh Heraklus, apa yang diperintahkan olehnya kepadamu? Artinya, Nabi Muhammad memerintahkan apa kepadamu? Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu. Maka Abu Sufyan menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, u'budullah wahdahu wa la tusyriku bi syai'an. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Inilah di ucapan Nabi Muhammad, artinya yang Heraklus bertanya apa yang diperintahkannya. Maka yang diperintahkan adalah u'budullah wahdahu la syarika lah, la tusyriku bi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah saja. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Wa ya'muruna bis-salati. Dan memerintahkan kita untuk sholat. Was-sidqi. Dan memerintahkan untuk jujur. Wal-afaf. Dan juga memerintahkan kita untuk al-afaf. Kemuliaan. Was-silah. Dan untuk menjalin silaturahmi. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi karena ada nukilan dalam hadis ini, di antara yang dinukilkan oleh Abu Sufyan ketika Heraklus tanya apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian. Maka di antaranya adalah wa ya'muru bis salati was sidqi, memerintahkan salat dan juga untuk jujur. Lah, kalimat jujur inilah yang diambil jadi syahid dalam bab ini. Naam. Ikhwan fillah, di dalam hadis ini adalah adanya perbincangan antara Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam dengan Heraklius. Heraklius ingin tanya tentang apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, apa yang diperintahkannya. Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir sebagai tokoh dari Quraisy, maka beliau mengatakan u'budullah, yang diperintahkan adalah pertama u'budullah, sembahlah Allah wahdahu wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah saja, janganlah menyekutukan dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad adalah watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan segala ucapan, segala apa-apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Yang ketiga, wa ya'muruna bis-shalah. Beliau, Muhammad SAW, memerintahkan kita untuk sholat. Yang keempat, wasidqi, memerintahkan untuk jujur. Yang kelima adalah al-afaf. Yang keenam adalah as-silah. Inilah enam perintah dari apa yang diucap, apa diperintahkan oleh Nabi SAW yang dinukilkan oleh Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius. Mari kita lihat syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fima naqala an Abi Sufyan bin Harb. Wa kana Abu Sufyan musyrikan lam yuslim illa mutaakhiran. Ditulis oleh mu'allif rahimahullah ta'ala oleh Imam Nawawi. Beliau menukilkan dari ucapan Abu Sufyan ketika Abu Sufyan masih musyrik, belum masuk Islam. Karena Islamnya Abu Sufyan itu akhir terakhir, yaitu waktunya antara Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah dengan Fathul Makkah. Sulh Hudaybiyah kana fi sanah as-sadisah min al-hijrah, wa Fathul Makkah kana fi sanah as-saminah min al-hijrah. Perdamaian Hudaybiyah itu ada di tahun ke-6 setelah Hijriah, sementara Fathul Makkah itu tahun ke-8 setelah Hijrah. Hanya Nabi SAW. Nah, di antara itulah baru Abu Sufyan masuk Islam. Sementara kejadian ini sebelum Hijrah Nabi SAW ke Madinah. Wallahu a'lam. Qudima Abu Sufyan wa ma'ahu jama'ah min al-Quraish ila Herakl fi Syam. Abu Sufyan menghadap ke Heraklius bersama tokoh-tokoh Quraisy dari Syam, menghadap ke Syam. Wa Heraklius kana malikun an-Nasara fi dzalikal waqt. Wa kana qad qara'a fi at-Taurat wal Injil wa 'arafa al-kutub as-sabiqah wa kana malikan dzakiyan. Heraklius ada seorang raja, dia Nasrani agamanya, dan dia adalah orang yang sudah membaca Taurat, sudah membaca Injil, dan dia ngerti kitab-kitab yang terdahulu. Dan dia termasuk raja yang zaki, raja yang cerdas. Bagaimana kalau cerdasnya? Karena pertanyaan-pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan ketika itu yang memancing bertanya-tanya ingin mendapatkan informasi untuk menunjukkan apakah betul bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan yang ada dalam kitab-kitab terdahulu atau tidak. Tanpa membuka bahwa itu adalah sebagaimana yang dijanjikan di dalam kitab-kitabnya. Falamma sami'a bihim Abi Abi Sufyan wa man ma'ahu wa muqadimuna min Hijaz da'a bihim wa jala yas'aluhum anil hal an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Heraklius mendengar bahwa ada tamu dari Hijaz yaitu Abu Sufyan dan teman-temannya, maka dia panggil dan beliau bertanya tentang keadaan Nabi SAW, an-nasabihi, tentang nasabnya, an-ashabihi, tentang sahabat-sahabatnya, an-tawqirihim lahu wa an-wafaihim, SAW, tentang bagaimana sahabatnya, tentang pengaruh terhadap mereka, pengaruh Nabi di hadapan sahabat, dan juga kesetiaannya. Wa kullama dzakara syai'an akhbaruhu 'arafa anna nabiy sallam alladhi akhbarat bihi al-kutub as-sabiqah. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan dan dijawab oleh Abu Sufyan, setiap ada perkabaran, setiap menjawab suatu jawaban, maka tambah yakin Heraklius bahwa ini adalah nabi, seperti yang dikabarkan oleh kitab-kitab mereka yang terdahulu. Walakinnahu wal iyadzu billah sakha bimulkihi falam yuslim lil hikmah allati aradaha Allahu azza wa jalla. Walaupun dia tahu, Heraklius tahu, bahwa apa yang dikabarkan oleh Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad SAW telah sesuai apa yang dia baca dari kitab-kitab kitab-kitab yang terdahulu, akan tetapi dia tidak mau masuk Islam karena tamaknya dia, menjaganya dia tentang kekuasaan, takut dia hilang kekuasaannya kalau dia masuk Islam. Sangat tamaknya terhadap kekuasaan, sangat menjaga diri dengan kekuasaan, akhirnya dia pun tidak masuk Islam. Kata Syekh, falan yuslim li hikmatil lati aradah Allah bi azza wa jal. Dia tidak masuk Islam, tentu karena tidak mendapat hidayah dari Allah, dan ini adalah ada hikmah di belakang itu semua yang Allah kehendaki. Lakin sa'ala Abu Sufyan amma kana ya'muruhum sallallahu alaihi wasallam, dan di antara soal yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Fa'ahbaru bi'anahu ya'muruhum ayya'budullah wa la yushriku bi syai'an. Yang pertama adalah mereka mengabarkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan mereka agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa la yushriku bi syai'an, dan tidak boleh untuk mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lainnya. Fala ya'budu ghairillah, maka tidak boleh beribadah kepada selain Allah. La malik, la malakan, wala rasulan, wala syajaran, wala hajaran, wala samsan, wala qamaran, wala ghairi dhalik. Tidak boleh beribadah kepada malaikat, tidak boleh beribadah kepada rasul-rasul, tidak boleh beribadah kepada pohon-pohonan, tidak boleh beribadah kepada batu-batuan, tidak boleh beribadah kepada matahari, tidak boleh beribadah kepada bulan, atau yang lainnya. Yang jelas, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah saja dalam beribadah. Fal ibadah lillahi wahdahu. Maka, yang diperintahkan adalah ibadah hanya kepada Allah saja. Wa hadha alladhi ja'a bi rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah misi yang datang bersama para rasul. Misi ini yang datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga waqad ja'a bi rusul kulluhum. Dan telah datang ini kepada para rasul. Semua rasul misinya adalah agar beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya kepada selainnya. Itu misinya. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku utus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali aku wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Isi wahyu yang Allah berikan kepada para rasul-rasul sebelum wahai Muhammad adalah la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadalah hanya kepadaku. Di dalam ayat yang lain, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan, sungguh telah aku utus pada setiap umat rasul-rasul. Isinya apa? An'budullah wajtanibut taghut. An'budullah, misinya setiap rasul itu satu, sama. Semua rasul misinya adalah sama, yaitu ubudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi at-taghut. Maknanya kata Syekh, ubudullah wajtanibut taghut. Beribadah kalian kepada Allah dan jauhilah kesyirikan. Hadhi dakwah rasul. Inilah dakwah para rasul. Faja'an Nabi SAW bima ja'abi al-anbiya min qablihi. Maka datangnya Nabi SAW juga sama. Misinya sama dengan para rasul sebelumnya. Wa yakul. Yang kedua, yang dikatakan, dinukilkan oleh Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya adalah utruku ma kana alaihi aba'akum, tinggalkan segala sesuatu apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Undur kaifa as-sada' bil haqq. Ini adalah ucapan yang dengan jelas gamblang. Abu Sufyan menukilkan, artinya Abu Sufyan takut terhadap dusta. Beliau ketika itu walaupun belum Islam, karena kejujuran zaman itu, kemuliaan, dusta adalah kerendahan. Tidak pantas seorang bangsawan berdusta. Maka Abu Sufyan pun menjaganya, walaupun dia belum Islam ketika itu. Dia menjaganya, maka berbicara jujur apa adanya, apa yang dikatakan oleh Rasul. Utruku makana alai aba'akum. Sorohah. Kulu makana alai aba'ahum minal ibadah al-asnam amarhum Nabi alaihi wasallam bitarkihi. Maka dengan kalimat ini, segala sesuatu yang ada pada bapak-bapak mereka dalam beribadah kepada asnam, maka Nabi SAW memerintahkan untuk meninggalkannya. Apapun adat kebiasaan dari bapak-bapak kita atau nenek moyang kita, kalau urusannya adalah urusan peribadatan, yang peribadatannya berbeda dengan apa yang diajarkan Rasul, maka diperintahkan untuk meninggalkannya. Utruku makana alai aba'akum. Tinggalkan apa-apa yang ada pada bapak-bapak kalian. Wa amakana alaihi aba'ahum minal akhlaq al-fadilah fa'innahu lam ya'murum bitarkihi. Adapun kalau adat kebiasaan yang dari bapak kita atau adat kebiasaan dari nenek moyang kita, kebiasaan baik, akhlak yang mulia, maka jangan kita tinggalkan, kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan itu. Seperti gotong royong, kalau itu ada pada nenek moyang kita, maka gotong royong itu satu kebaikan, kita harus pegang teguh, kita jalani, tidak masalah. Tidak termasuk dalam perintah Rasul, utruku makana alai aba'akum. Kalimat utruku makana alai aba'akum adalah dalam masalah batil. Kalau budaya itu adalah budaya kebatilan, lebih-lebih menyangkut masalah peribadatan, maka wajib kita tinggalkan, kita menjalankan perintah Rasul, utruku makana alai aba'akum. Ada pun kebaikan, maka kita bisa melanjutkannya. Kama qala ta'ala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amara biha. Mereka dahulu berpendapat, dinukil oleh Allah, idza fa'alu fahisha, ketika orang-orang kafir itu melakukan perbuatan keji, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati ini pada bapak kami. Ini warisan budaya. Ini warisan leluhur. Dalil-dalil itu sama dengan ucapan orang-orang kafir ketika itu. Fa'idha fa'alu fahisyah. Ketika mereka berbuat kekejian, maka mereka ketika ditegur, mereka katakan, wajadna 'alaihi aba'ana. Ini adalah warisan nenek moyang kita. Kita dapati. Seperti itu pada bapak kita. Wallahu amara biha. Maka mereka berani mengatakan, dan Allah telah memerintahkan kita dengannya. Langsung dijawab oleh Allah, kul innallaha la ya'muruhu bil fahsya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kalian perbuatan-perbuatan keji. Falhasil, anna Rasul alaihi salatu wasalam amara ummatahu alladzina ya'alani basyara da'watahum. Ayat-u, makana alai aba'ahum min isyraq billah. Yang jelas, Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan umatnya agar meninggalkan apa-apa yang dilakukan oleh bapak mereka ketika mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum, wa kana ya'muruna bis-shalah. Yang dikatakan oleh Abu Sufyan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk sholat. Ya'muruna bis-shalah, memerintahkan kita untuk sholat. Maka Syekh Muhammad SAW mengatakan, as-salatu silatu bainal abdi wa bainar rabbi. Sholat itu adalah jembatan yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wahia akid arkan Islam ba'da syahadatain. As-sholat termasuk di antara rukun yang paling kuat di antara rukun-rukun Islam setelah syahadatain. Yang paling terpenting setelah syahadatain adalah sholat. Wa biha yatamayyaz al-mu'min bil kafir. Yang dengan sholat itu terbedakan antara si mu'min dengan si kafir. Apa bedanya mu'min dengan kafir? Sholat. Kalau dia sholat, mu'min. Kalau dia tinggalkan sholat, kafir. Jadi yang membedakan mu'min dan kafir adalah as-sholat. Fahiya al-ahad alati bainana wa baina musyrikin wal kafirin. Dia adalah sebagai janji pembeda antara musyrik dan kafir. Batasan seseorang musyrik dan kafir adalah as-salah. Kama qala Nabi SAW, al-ahdu alati bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Al-ahad, yaitu janji, ikrar, kesetiaan, konsekuensian adalah antara kami dengan mereka ada as-salah. Maka barang siapa meninggalkan as-salah, faqad kafara. Ay kufrun kafara mukhrijan anil millah. Kufur di sini adalah kufur besar, kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah keluar dari Islam. Lianna Rasul alaihi salatu wasallam qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Karena Rasul mengatakan perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. fahadha hadul fasil bainal mu'min wa bainal kafirin. Maka salat itu adalah pembatas, pembeda yang jelas antara si mukmin dengan si kafir. Walaqad ab'ada an naj'ah man qala min al ulama an al murad bil kufur huna al kufur al asghar alladhi fi qawli sungguh telah jauh dari kebenaran atas ulama yang mengatakan kufur di sini dimaksud adalah kufur asghar, yaitu mereka samakan dengan ucapan Rasul, isnatani finnasi huma bihima kufrun. Dua perkara yang ada pada manusia, keduanya adalah kufur. Dengan keduanya itu kufur. Yaitu apa? At-ta'un finnasab wa niyaha al-mayyit. Dua perbuatan ini adalah kufur, tapi kufur asghar. Ta'an fi nasab, yaitu mencerca nasab seseorang, mengatakan jeleknya atau merendahkan dengan kesombongan, maka itu adalah kufur, tapi kufur asghar. Juga niyahah, meratapi mayit, menangis dengan menjerit-jerit, merobek-robek baju dan sebagainya, menjambak-jambak rambutnya, itu termasuk niyahah. Barang siapa melakukannya, itu termasuk kufur asghar. Lah, kata Syekh, orang yang menyerupakan kalimat bahwa al-ahda al-banina wainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, yang mereka katakan kufurnya adalah kufur asghar, dalilnya adalah dengan dalil ini, maka kata Syekh, man tadabbarul hadis alim anha ta'wil khatik. Maka ta'wil seperti ini adalah ta'wil yang salah. Li'anna shawab muta'ayyin anal murad bil kufur huna kufur akbar. Karena yang dimaksud dalam hadis tentang faman taraka faqad kafar dalam masalah salat adalah kufur akbar, yang konsekuensinya adalah mukhrij anil millah, mengeluarkan seseorang dari agamanya. Li'an al-fasil bainal iman wal kufur labud ayyumayyiz ahaduhum al-akhar. Karena yang namanya pembeda, pembatas antara iman dengan kufur, ia harus membedakan antara satunya dengan yang lainnya. Wa illama sahha ayyakuna fasilan. Kalau tidak bisa menjadi pembeda, tidak mampu menjadi pemisah, ya itu bukan fasil namanya. Maka al-hudud allati baina ardaini ihdahuma li Zaid wal ukhra li Amr. Fa in hadhihi al-hudud fasilah. La tadkhul ardu ahaduhuma fil ukhra. Diperumpamakan oleh Syekh, kalau ada perbatasan rumah Amru dan rumah si Zaid, ada perbatasan tanahnya, maka dengan perbatasan itu, inilah membedakan mana sih tanah si Amru, mana sih tanah si Zaid. Tanahnya Amru bukan milik si Zaid, tanahnya Zaid bukan milik Amru. Lah, ada pembatas di tengahnya, itulah fasil. Itulah yang membedakan mana si Amru, tanah milik si Amru, dan mana si tanah milik si Zaid. Demikian pula kadzalika shalah hadul fasil man kana kharijan minha falaysa dakhilan fiha fima wara'aha. Maka demikian pula dalam masalah salat, maka salat adalah hadul fasil, pembatas, sehingga yang masuk dalam sholat Kalau dia sholat, maka masuk dalam iman. Maka yang tidak sholat, di luar keimanannya. Itu yang dimaksud oleh Syekh dengan ayat ini gambarannya. Idan as-salah min baini as-sair al-a'mal idha tarakaha al-insan huwa kafir. Demikian, sehingga perbedaan antara sholat dengan yang lainnya. Kalau sholat ditinggalkan, maka dia kafir. Sementara, lau tarakal insan siyam Ramadan wa sara ya'kulu wa yashrab bin nahar wa la yubalila, lam naqul innahu kafir. Berbeda dengan puasa, kalau seseorang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dia makan atau minum di siang hari tanpa memperdulikan, walaupun dia berbuat dosa, tapi kita tidak mengatakan bahwa orang itu kafir. Kita mengatakan orang itu terjatuh pada perbuatan dosa besar. Tapi orangnya tidak bisa dikatakan dia telah terjatuh pada kekafiran. Lakin wa taraka shalah, qulna annahu kafir. Kalau dia meninggalkan shalah, kita katakan dia kafir. Walau taraka zakah, wa sara la yuzakki, wa lam naqul innahu kafir. Demikian pula tentang zakat. Kalau dia meninggalkan zakat, dia tidak mau, padahal dia punya uang banyak, maka tidak bisa kita katakan dia kafir dengan meninggalkan zakat. Lakin laukan tarka sholah kunna innahu kafir. Kalau dia meninggalkan sholat, kita katakan kafir. Walau lam yuhaj yahuj ma qadratihi ala al-hajj, walau nakul innahu kafir. Kalau dia pun meninggalkan haji, padahal dia mampu, maka dia meninggalkan haji itu perbuatan dosa besar. Kita tidak bisa mengatakan dia kafir. Lakin lau taraka shalah, qulna innahu kafir. Kalau dia meninggalkan shalah, maka kita katakan kafir. Qala Abdullah bin Syaqiq rahimahullah wa huwa min al-mashhurin min at-tabi'in. Berkata Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, ia adalah seorang tabi'in masyhur. Dia mengatakan, kana ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Kata Abdullah bin Syaqiq, dulu para sahabat Rasulullah SAW, mereka tidaklah melihat sesuatu perbuatan yang kalau ditinggalkan kufur selain sholat. Artinya, kalau ada tidak ada suatu perbuatan yang mengantarkan pada kekufuran dengan ditinggalkannya kecuali sholat saja. Selain sholat, walaupun ditinggalkan, tidaklah menyebabkan seseorang itu kafir. Akan tetapi kalau sholat ditinggalkan, maka dia kafir. Idzan as-shalah allati kana Rasul alaihi salatu wasallam ya'muru biha idza taraka al-insan fahuwa kama law taraka al-tauhid ay yakunu kafiran musyrikan wal iyadu billah. Maka salat yang Rasul alaihi salam telah memerintahkan kita semua dengannya, jika ditinggalkan oleh seseorang, maka dia serupa dengan meninggalkan tauhid yang menyebabkan orang yang meninggalkan itu kafir musyrikan wal iyadu billah. Wa ila hadza yushir hadis Jabir al-Rawi al-Muslim an Jabir bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana qala baina ar-rajul wa baina ar-rajul wa baina al-kafir wal baina kufr asy-syirku wa tarku as-shalah. Kata Rasul, bain ar-rajul wa bain al-kufr wa syirk tarku shalah. Pembatas seseorang dengan kekufuran dengan kesyirikan, yaitu meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, dia jatuh kepada kekufuran. Wa qawluhu wa kana ya'muru bis-sidqi, dan ucapan Abu Sufyan bahwasanya Rasul ya'muru bis-sidqi, hadza huwa syahid min hadis, dan ini adalah syahid dari hadis, hadza qaul ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Inilah yang sebagaimana difirmankan oleh Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Naam. Itulah ikhwan fillah azani Allah yakum. Insyaallah kita lanjutkan hadis ini di perjumpaan yang akan datang. Insyaallah akan kita ulang perkara wa kana ya'muru bis-sidqi insyaallah bi'idznillah. Naam. Mungkin itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin.